Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya mengenai resep keluarga sakinah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dan kami sampaikan terima kasih kepada beberapa radio yang telah ikut menyiarkan kajian kita pagi hari ini. Selain Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, ada Radio Hidayah FM Pekanbaru, kemudian Bas FM Salatiga, Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Masjid Yogyakarta. Dan bagi para hadirin yang ada di masjid, untuk mengajukan pertanyaan bisa ditulis di kertas dan diajukan ke meja. Baiklah, untuk yang pertama langsung saja. Assalamualaikum. Ustadz, kenapa saudara-saudara kita yang bermaksud, yang bermanhaj salaf, jika menikah lebih dari satu, sering terjadi perceraian, sehingga agama Islam dianggap mudah sekali cerai? Tolong nasihatnya tentang sunnah nikah lebih dari satu yang bisa harmonis. Ya. Ikhwatul iman, ini adalah sebuah dilema yang terjadi di masyarakat dan juga permasalahan problematika yang terjadi di masyarakat, yaitu masalah poligami. Banyak menganggap poligami itu sebagai suatu sunnah yang harus ditegakkan. Ini adalah kesalahpahaman. Poligami memang itu adalah ajaran Islam. Itu adalah sunnah Nabi, dalam arti itu adalah ajarannya Nabi SAW, dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Apakah dianjurkan? Menurut para ulama, poligami itu hukumnya bisa haram, tidak selalu sunnah. Kapan haram? Kalau kita jelas-jelas tidak mampu kemudian memaksakan diri untuk berpoligami, maka itu haram hukumnya, dosa bukan menambah pahala. Poligami juga bisa berhukum makruh. Kapan? Bila maslahatnya lebih kecil dibanding madharatnya. Kita bisa tegak, namun ternyata madharatnya lebih besar. Kemarin bisa sholat 5 waktu tepat di masjid, setelah poligami jadi bolong-bolong. Kemarin bisa ngaji di rumah, setelah poligami tidak bisa. Setelah poligami sebelumnya bisa berakhlak baik, jujur, setelah poligami jadi pendusta, berdusta dan berdusta. Ini bukan hanya makruh, bisa jadi bisa sampai pada tingkat haram. Kemudian poligami bisa mubah. Kapan? Kalau manfaat dan mudharatnya berimbang. Dan bisa sunnah, bahkan wajib. Kapan? Bagi orang-orang yang kalau tidak berpoligami bisa terus dalam dosa. Saya sering gambarkan sebuah ilustrasi. Poligami, pernikahan, itu sama saja dengan orang makan dan minum. Sama-sama ada hubungannya dengan hubungan kebutuhan biologis. Orang makan, ada yang porsinya satu piring dan satu gelas. Satu cangkir air minum sudah cukup. Namun ada orang yang memang porsinya besar. Dia harus dua piring baru bisa kenyang. Kalau makan satu piring, dia tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja. Maka orang semacam ini, silahkan makan dua piring. Tapi ada orang yang kalau makan dua piring, muntah-muntah, kekenyangan, tidak bisa sholat. Karena apa? Kalau rukuk bisa muntah-muntah. Bisanya bisa selonjor saja. Orang seperti ini tidak boleh makan dua piring. Sama, kebutuhan biologis yang satu juga demikian. Ada orang yang mampunya satu piring, jangan maksa dua piring. Sama, ada orang yang harus tahu diri, sebetulnya masih pengen makan dua piring, namun uangnya hanya cukup untuk beli satu piring. Jangan dipaksakan beli dua piring, ditagih, tidak dibayar, dikeprui nanti, Pak. Sama, kalau orang sebetulnya pengen, Pak, makan dua piring, habis makan sate itu pengen makan bakso gitu loh. Tapi kok uangnya cuma bisa buat beli sate? Kalau buat beli sate, tidak bisa beli bakso. Beli bakso, tidak bisa beli sate. Jangan paksakan, Pak. Kalau paksa sudah makan bakso, ingin makan sate, padahal uangnya cuma bisa beli bakso, nanti dibikin sate sama tukang sate. Sama, kita pun harus tahu diri. Uang kita, kantong kita itu cukup untuk menafkahi berapa. Banyak orang yang tidak tahu diri, bisanya beli satu porsi, minta dua porsi. Akhirnya apa? Di penjara sama polisi, Pak. Dilapor ke, Pak. Makan enggak? Bayar. Sama, ada orang-orang yang tidak tahu diri. Mampunya menafkahi satu orang. Memaksakan diri dengan nikah dua orang. Ada orang yang mampunya mendidik satu orang. Memaksakan diri nikah dengan dua orang. Akhirnya tidak terdidik semuanya. Akhirnya berantakan semuanya. Ada orang yang memang porsinya dua orang. Dua piring. Nah ini ya insya Allah selamat. Saya pernah bertanya kepada orang yang berpoligami. Cukup bertahan lama. Saya tanya. Dan dia adalah salah seorang ustad. Ustad, saya mau tanya resep antum sukses poligami apa? Saya sangat terkejut dengan jawaban yang tidak islami. Tidak islami. Mencerminkan gagal poligaminya. Jawabannya resepnya ndablek. Resepnya ndablek katanya. Resep poligami ndablek. Saya katakan, yo kalau gitu saya tidak akan poligami. Kalau untuk bisa poligami harus ndablek, itu bukan islami. Tidak manusiawi seorang suami ndablek, tidak peduli dengan perasaan istrinya. Bahkan sampai ada yang mengatakan, wanita itu jangan diajak banyak bicara. Kalau suami sudah mulai banyak bicara dengan istrinya, ya pasti akan cerai, akan berantakan poligaminya. Subhanallah. Ini tentu tidak islami. Nabi dahulu berbagi rasa, bercerita dengan istrinya. Bahkan setiap pagi duduk, setiap pagi menjenguk istrinya. Semua 9 istri dijenguk, sore hari kumpul bersama. Harmonis rumah tangga. Kalau resep untuk bisa poligami ndablek dan tidak mengajak bicara istrinya, membisu, ya ini buat apa hidup semacam itu? Tidak ada sakinah dalam rumah tangga. Tidak ada sakinah dalam rumah tangga. Karena itu ikhwatul iman, memang minat, keinginan, saya yakin semua laki-laki yang normal pengin, tapi harus masing-masing tahu diri, kuat apa tidak bayar, pertama. Ya kalau mampu bayarnya cuma satu, jangan minta dua mas, nanti dikepurui sama tukang sate, salah-salah dijadikan satenya pak ya, bisa bayar bakso, gak bisa bayar sate, kan malah jadi disate sama tukang sate nanti pak. Kemudian yang kedua, bukan sekedar apa namanya nafkah, tapi juga kebesaran jiwa kita. Mampukah kita mendidik? Mampukah kita menghadapi apa namanya tuntutan macam-macam rumah tangga yang ada dalam rumah tangga kita? Kalau tidak mampu, kenapa dipaksakan? Seperti antum bisa sabar, pengen bakso, pengen sate, tapi akhirnya ya terpaksa sabar makan bakso saja. Kenapa tidak sabar? Mampunya satu ya sabar satu saja. Ya wis, kalau memang terpaksa ya enggak apa-apa satu saja. Daripada disate sama tukang sate, ya lebih baik makan bakso saja. Demikian juga daripada nambah musuh di dunia ini, jadi jelek dakwah kita, akan lebih baik kalau kita sabar satu saja. Tapi bagi yang mampu, saya sangat mendorong. Silahkan. Silahkan. Karena itu adalah suatu syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan khairukum aktsarun nisaan, di antara orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang istrinya paling banyak. Bukan karena banyaknya, Pak, tapi karena itu cerminan dia orang besar. Mampu mendidik 4 orang itu adalah luar biasa. Mampu sabar, mampu menafkahi, berhasil mendidik anak-anaknya. Karena anaknya 4 masing-masing punya anak 4 kan 16, Pak. Bisa sabar mendidik 16 orang, itu berarti orang yang paling baik. Saya percaya itu. Bukan sekedar asal punya istri banyak, selalu baik. Bukan. Tapi orang yang bisa punya istri 4, dan bisa mendidik, sabar, tabah, itu memang luar biasa, bukan sembarang orang. Memang, khairukum aktsarukum nisaan, itu betul seperti itu. Tidak sembarang orang bisa memiliki lebih dari satu orang. Itu memang betul. Namun, kembali lagi saya ajak, kita harus bercermin, jangan bonek, bondo nekat. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan berikutnya dari pendengar Radio Al-Hikmah, dari Abu Rizki yang ada di Gunung Kumitir, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang suami yang miskin, tidak bisa memberi nafkah karena lumpuh. Jadi belanja rumah tangga setiap hari dari istri yang bekerja di PTP. Namun yang jadi ganjalan saya, pekerjaan istri campur baur dengan lelaki dan ia lebih patuh pada perintah rekan kerjanya daripada taat pada saya. Dan saya sering nyuruh berhenti tapi ia tidak mau. Mohon solusinya Ustadz. Syukron. Ya. Pertama, saya ucapkan jazakallahu khair atas perhatiannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan pada antum dan juga solusi bagi rumah tangga antum. Dan yang kedua, memang untuk memiliki rumah tangga yang sakinah itu tidak gratis, Pak. Tanggung jawab suami itu harus ditegakkan. Akan tapi kalau kondisinya semacam yang ditanyakan tadi, itu adalah kondisi darurat di mana suami tidak mampu menafkahi, maka konsekuensinya ya istri mencari nafkah sendiri. Akan tetapi bisa dikomunikasikan dengan lebih baik, dibicarakan agar istri mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan kodratnya sebagai wanita, jauh dari fitnah laki-laki dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa jadi walaupun suaminya dalam kondisi mengalami cacat ya, bisa jadi dia memiliki suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan penghasilan, apalagi di zaman sekarang bisa jadi jual beli online, bisa jadi membuat program komputer dan yang lain-lainnya, yang itu bisa dikerjakan sambil duduk, sambil mungkin tiduran atau yang lainnya. Kemudian juga bisa jadi ada dengan usaha-usaha lain, misalnya kalau memang anaknya sudah besar, sudah dewasa, bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Dan terakhir, apapun yang terjadi, saya mengingatkan, saya merasa perlu untuk mengingatkan kaum wanita secara umum dan istri dari saudara kita tadi secara khusus, bahwa kewajiban sebagai seorang istri patuh kepada suami, kewajiban istri untuk berbakti kepada suami tidaklah berubah kalaupun suami tidak memberikan nafkah, kalaupun suami dalam kondisi yang memprihatinkan. Kenapa? Karena kewajiban menunaikan hak, kewajiban istri menunaikan hak suami itu tetap melekat selama status dia sebagai istri. Sebaliknya pun demikian, kewajiban suami menunaikan hak istri tetap harus dijalankan selama status suami itu masih melekat. Itu masih melekat. Adapun pasangan yang tidak melakukan menunaikan hak, pasangan yang tidak memberikan hak kita, maka itu sepenuhnya tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di hari kiamat masing-masing kita akan menghadapi hisab. Allah akan meminta pertanggungjawaban masing-masing kita sebagai suami atau sebagai istri. Karena itulah istri ataupun suami ketika menjalankan tugasnya hendaknya mengingat ini adalah tanggung jawab yang harus dia tunaikan di hari kiamat. Ini adalah tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada pahala dan ada dosa. Ketika dia menjalankan dengan ikhlas, dia mendapatkan pahala. Ketika dia menjalankannya dengan tidak ikhlas, bahkan menguranginya, tentu dia akan mendapatkan dosa. Rasulullah SAW telah bersabda, idza salatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu sudah sholat lima waktu dengan utuh, wa shamat syahraha, puasa Ramadan dengan utuh, wa ata'at ba'laha, kemudian taat kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan imbalan yang sangat istimewa. Qilalah yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, wahai wanita, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabi hasyit, dari pintu surga yang manapun yang engkau mau. Sebaliknya pun demikian, suami yang menunaikan hak istrinya, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi bidzalika wajh Allah. Jadinya engkau tidaklah menafkahkan satu nafkah, satu belanja, satu sedekah atau satu nafkah yang kemudian kalian ikhlaskan lillah kecuali engkau akan mendapatkan pahala darinya. Hatta luqmah, sampai pun sesuap makanan, taj'aluha fi imra'atik, yang kau suapkan ke mulut istrimu, itu juga akan mendapatkan pahala, mendatangkan pahala. Karena itu al-ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala haruslah menjadi semangat kita dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami ataupun tanggung jawab sebagai istri. Wallahu taala alam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan berikutnya kami ajukan pertanyaan dari Radio Bas FM Salatiga, dari Abu Bakar, dari Abu Akbar di Jepara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya merasa tidak tenang, sulit sekali bersyukur dengan keadaan yang ada dalam rumah tangga, terutama masalah rezeki. Padahal saya tahu saya masih diberi kesehatan, mohon nasihatnya agar menjadi keluarga yang saling mendukung, bukan malah sebaliknya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum. Ya, untuk bisa mensyukuri nikmat, tentu kita harus berangkat dari menyadari nikmat itu sendiri. Orang yang tidak sadar bahwa dirinya mendapat nikmat, dia tidak akan mungkin bisa bersyukur. Nah, untuk bisa menyadari bahwa kita mendapatkan nikmat, seringkali kita dituntut untuk membandingkan diri kita dengan orang yang di bawah kita. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita. Unduru ilaman huadunakum. Lihatlah orang yang lebih rendah dibanding kalian dalam urusan nikmat. Bahwa ajdaru Allah tajdaru nikmatullah. Dengan cara itu, kalian lebih mudah untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita punya istri misalnya, masakannya tidak pernah enak, maka bersyukurlah. Masih banyak orang yang punya istri tidak pernah dimasakkan oleh istrinya. Kalaupun tidak pernah dimasakkan, bersyukurlah. Terlalu banyak orang yang ngelamar sana, ngelamar sini tidak diterima. Kalaupun ngelamar sana, ngelamar sini tidak diterima, bersyukurlah. Karena masih menjadi lelaki normal. Yang masih senang pada wanita itu berarti normal. Karena betapa banyak sana laki-laki yang kalau melihat wanita tidak tertarik, setaranya yang lihat laki-laki. Bersyukurlah, apapun kondisi kita, itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Yang bujang bersyukur, alhamdulillah masih merasakan hidup sehat, walaupun bujang. Yang sudah menikah, alhamdulillah sudah nikah dibanding yang bujang. Yang sudah menduda, alhamdulillah sudah pernah merasakan punya istri dibanding yang mati belum sempat nikah. Terlalu banyak. Saya ada satu cerita. Salah seorang teman dulu pada waktu terjadi kebakaran Mina pada tahun 97 ya, waktu krisis ekonomi Indonesia melanda Indonesia, jamaah haji Indonesia di Mina terjadi kebakaran tenda. Kebakaran dahsyat luar biasa, tenda kain terbakar oleh gas yang meledak. Tabung gas meledak, tentu dalam hitungan detik kebakaran itu sangat besar. Teman ini ketika terjadi kebakaran, dia berada di dalam masjid. Oleh petugas pemadam kebakaran, polisi Saudi Arabia disuruh keluar. Dia mengatakan polisi kurang kerjaan, orang mau ibadah haji kok disuruh keluar dari masjid, katanya. Akhirnya dia tetap berada di dalam masjid. Ketika tenda-tenda yang sekitar masjid sudah terbakar, baru sadar bahaya yang ada di sekitarnya. Dia lari. Ternyata tidak ada tempat berlari kecuali gunung yang di Mina. Maka dia lari ke atas gunung untuk menyelamatkan diri karena tenda kanan kiri sudah berkobar api. Tidak sempat kemana lagi. Maka dia naik ke atas gunung. Ternyata di atas gunung pun dia tidak selamat. Ledakan tabung gas itu lebih tinggi dibanding gunung. Sehingga setiap tabung gas meledak, asap pekat hitam itu sampai ke atas gunung menyelimuti dia. Dia sampai sesak napas. Belum lagi rumput-rumput yang di gunung pun ternyata ikut terbakar. Sampai akhirnya dia terpaksa berdiri di atas batu besar. Ketika di atas batu besar dia menangis. Kenapa? Dia sudah melihat tanda-tanda kematian. Nampaknya bakal mati di sini saya. Bernapas susah, api di bawah kakinya menyala. Dia menangis. apa yang dia tangisi? Masya Allah, haruskah saya mati sebelum menikah, katanya. Itu dia menangis gara-gara khawatir mati sebelum sempat nikah. Alhamdulillah selamat. Ketika selamat turun dari gunung berjumpa dengan saya melihat dalam kondisi hitam legam, kain ihramnya, mukanya hitam, saya sampai tidak bisa mengenali. Kalau bukan saya, seakan-akan wajahnya ini wajah si Fulan. Saya akhirnya datangi lagi, saya lihat, kamu kasih Fulan? Ya, Masya Allah, hitam, mukanya hitam. Dia cerita, alhamdulillah saya masih hidup, selamat. Tadi saya nangis, nangis kenapa? Kebakar atau enggak? Saya khawatir kalau mati sebelum sempat nikah, katanya. Masya Allah, dalam kondisi macam itu yang ditangisi bukan mati. Karena kata dia, mati itu sudah pasti. Di sini atau di mana pasti tidak bisa dihindari. Tapi kok ya tidak sempat nikah, itu yang dikhawatirkan. Makanya yang sempat nikah bersyukurlah. Karena betapa banyak orang yang belum sempat nikah dan harus dijemput oleh ajal Allah Ta'ala alam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan berikutnya dari Radio Hidayah FM Pekanbaru. Assalamualaikum. Ada tetangga Ana, istrinya sudah 1 tahun tidak dijenguk suaminya, tapi nafkah terus dikirimi. Di awal pernikahan mereka tidak diketahui istri pertamanya. Mereka punya surat nikah dan nikah bersama wali istrinya. Kata istri kedua, biarlah saya jarang dikunjungi asalkan saya tidak diceraikan. Karena saya yang merebut suami orang, kata istri kedua. Pertanyaan Ana, apakah pernikahan mereka sah menurut Islam dan bagaimana hukumnya kalau suaminya jarang pulang walaupun istrinya ridho? Ya, kalau masalah pernikahan selama yang menikahkan adalah walinya dan dia disaksikan oleh saksi, maka sah pernikahannya. Adapun masalah dia tidak pernah mendatangi istrinya kecuali atau sesekali setahun, bukan sesekali seminggu ya, sesekali setahun, maka itu sepenuhnya adalah hak istri untuk ridho ataupun tidak ridho. Akan tapi apakah itu benar, maka tentu itu salah. Rasulullah SAW telah menyatakan, man kana lahu imra'atan, barang siapa yang memiliki 2 istri, famala ila ihdahuma, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, tidak adil. Ja'a yaumal qiyamati wa syikuhu ma'il, maka kelak dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi separuh badannya ini jatuh, miring seperti orang pincang, jalannya miring, sehingga akan merasakan, menanggung rasa malu di hadapan seluruh manusia yang dibangkitkan di hari kiamat dalam mahsyar. Itu ketika di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi miring, belum lagi nanti ketika ternyata istrinya tidak ridho dan menuntut. Istrinya tidak ridho namun terpaksa diam, tidak berani bicara, tidak berani menuntut gara-gara khawatir diceraikan. Tentu ini sangat buruk. Ini sangat ancaman yang sangat buruk bagi suami tersebut. Karena itulah saya katakan tadi, kita itu harus pandai bercermin. Kalau memang kita itu hanya bisa nikah kedua kalau dengan cara-cara ini, lebih baik tidak nikah. Karena menambah dosa bukan menambah pahala. Kita harus tahu diri, kita itu orang besar atau orang kerdil. Saku kita cukup untuk 2 orang atau cukup untuk 1 orang. Kemudian kedua, jiwa kita ini cukup untuk 2 orang atau hanya cukup untuk 1 orang. Tidak semua orang itu mampu secara kejiwaan untuk memiliki 2 istri. Karena kalau kita tidak bercermin, ya inilah yang terjadi. Kita memaksakan diri, kita terbawa emosi, namun tidak tahu diri. Wallahu ta'ala. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya dari Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Assalamualaikum. Ustadz, apakah menunggu jodoh bisa dilakukan dengan pacaran atau menunggu saja sampai Allah mendatangkan jodoh untuknya? Sebab banyak saat ini yang mendapatkan jodohnya dengan pacaran dari hamba Allah di Kendari. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jodoh itu bukan ditunggu. Seperti rezeki, rezeki bukan ditunggu, tapi harus dicari. Laki-laki tidak boleh menunggu jodoh, tidak akan ada jodoh datang sendiri. Laki-laki harus melamar, bukan dilamar. Kemudian wanita,

Ya kalau suami jarang muji, ya anaknya tidak banyak. Istri tidak jarang muji, ya wajar anaknya tidak banyak. Karena memang anak banyak itu dianjurkan. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikailah wanita yang wadud dan walud. Wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Bukan seperti sekarang. Wah, ini anaknya dikit, nah nikah itu. Kalaupun punya kelihatan indikasi bakal hamil lagi, KB. Nah, ini salah kita. Jadi memuji biar tambah hangat, tambah hot, itu alhamdulillah, Pak. Disyukuri, itu ikhlas insyaallah, Pak. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari pendengar Radio Al-Hikmah. Ummu Fulan, dari Ummu Fulan di Banyuwangi. Assalamualaikum Ustaz. Ana menikah dengan seorang ikhwan lantaran dijodohkan oleh seseorang yang kami percaya. Ana sempat menolak, namun orang tua terus membujuk. Dari segi fisik, ana tidak suka dengan fisik suami. Dan dari segi agama, ternyata dia juga masih sering melakukan kebid'ahan dan kesyirikan. Ana sudah lama terkena gangguan jin. Pernah waktu ana sembuh, kambuh, suami malah mendatangkan dukun dan orang pintar. Padahal kata orang yang menjodohkan ana, dia bermanat salaf sejak kecil. Dari segi akhlak, dia juga suka berbohong. Dan dia juga sering tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak istri. Sudah berbagai upaya dilakukan, mulai dari nasihat sampai hukuman. Tapi dia tetap seperti itu. Meskipun memang dia juga mempunyai kelebihan, namun anak takut berbuat kufur terhadap suami karena ana memang tidak suka. Bolehkah atas dasar ini ana membujuk mengajukan khulu? Jazakumullah khair. Ya, kalau memang pertanyaannya atau kondisi yang terjadi seperti yang itu, seperti yang dikatakan, maka hak wanita untuk mengajukan khulu, mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, karena memang secara nafkah tidak diberi, kemudian secara agama juga tidak dilindungi. Ini hak wanita siapapun untuk mengajukan haknya ke pengadilan agama. Kalau memang seperti itu, namun kadangkala ini perlu dicermati lebih baik. Perselisihan dalam rumah tangga seringkali emosional sesaat, kekecewaan sesaat. Betapa banyak orang yang ketika emosi ngajukan gugatan, namun ketika sudah proses gugatan cerai dijalani, dia menarik gugatannya kembali, menyesal. Karena itulah tahapan dalam menyelesaikan problematika rumah tangga dalam Islam, selain mau'idhah, nasihat, juga ada yang namanya tahapan sulh, perdamaian. Ada mediasi. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun. Istri kalian yang kalian khawatirkan tidak patuh, maka nasihati. Kalau nasihati tidak mempan, dengan dihajar, tidurnya diperpisah. Kalau tidak mempan, dipukul. Ini kalau yang nakal dari pihak wanita. Namun kalau dari suaminya, maka apa? Boleh ada perdamaian dengan cara baik antara suami istri, di komunikasi yang baik, apa maunya, bagaimana agar bisa harmonis kembali. Atau kalau tidak, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, harus ditempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Utus penengah dari laki-laki dan penengah dari perwakilan dari wanita, dimusyawarahkan bagaimana jalan keluarnya, solusinya bagaimana, ada mediasi terlebih dahulu. Kalau memang itu sudah tidak bisa, maka hak wanita untuk datang ke pengadilan agama mengajukan khulu, gugatan cerai. Dan percayalah, di pengadilan agama pun proses mediasi itu akan diulang kembali. Di proses pengadilan agama akan diadakan mediasi dan difasilitasi oleh pengadilan agama. Karena memang pengadilan agama tidak bersemangat untuk menceraikan. Justru semangatnya apa? Untuk mendamaikan. Itu untuk semangat yang ada. Karena itu, kalau memang kenyataannya seperti itu, namun saya masih meragukan, akan lebih baik kalau diadakan mediasi antara dua keluarga, orang tua masing-masing, untuk bermusyawarah bagaimana solusinya. Insya Allah akan ada solusi yang terbaik. Namun kalau itu ternyata juga mentok, tidak juga menemukan solusi yang baik, maka boleh, boleh jawabannya untuk mengajukan gugatan cerai, dan itu adalah hak yang dilindungi baik secara syariat ataupun secara undang-undang yang berlaku di negara kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.